namun ada rukhsah, keringanan, seperti pada salat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan. Maka boleh untuk ia tidak menghadap kiblat, dan ia menghadap ke arah mana kendaraannya berjalan. Demikian juga apabila terjadi yakni ketika terjadi peperangan, di mana keadaan yang mengharuskan tetap kewajiban sholat itu dilaksanakan. Ketika masuk waktu sholat, meskipun keadaan tengah mencekam, genting, perang sedang berkecamuk, masuk waktu sholat tetap ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Hanya saja diberi keringanan untuk mereka yang sholat tadi sesuai dengan keadaannya. Ada yang mungkin sambil berjalan kaki, ada yang sambil naik kendaraan. Demikian juga dalam hadis yang setelahnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ikhtalatu fa inna ma huwa takbir wal isyarah bir ra's. Apabila telah bercampur, ini telah bertemu dua pasukan, dua kubu berperang, otomatis tidak bisa lagi untuk mengerjakan sholat sebagaimana sholat di waktu normal, dengan ruku, dengan sujud, sudah tidak memungkinkan lagi. Tetap ia melaksanakan sholat, tapi cukup dengan bertakbir wal isyarah bir ra's, isyarat dengan kepala. Dan tidak harus menghadap kiblat. Baik. Wa qala rahimahullah, وكان صلى الله عليه وسلم يقول, dan Nabi SAW juga beliau bersabda, ما بين المشرق والمغرب قبلة, apa-apa yang ada di antara al-masyriq wal-maghrib, timur dan barat, adalah kiblat. Baik. Hadis ini Rasulullah SAW berbicara kepada Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Naam. Di mana Makkah itu ada di mana? Makkah itu sebelah utara apa selatannya Madinah? Selatan. Berarti di bawah ya, kalau di peta di bawahnya ya. Baik. Itu kalau di peta apa pas lurus di bawahnya apa agak miring? Coba lihat peta. Tadi belum sempat mau lihat, lupa petanya. Pas di bawahnya. Pas bawahnya. Ya, belok sedikit ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ahlul Madinah, penduduk Madinah, apa-apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Yakni ketika orang-orang Madinah, ketika mereka ingin menghadap ke arah kiblat, yaitu ada di Mekkah, dan itu ada di selatan Madinah. Ketika mereka menghadap ke arah selatan, maka otomatis di kanan kirinya ada timur dan barat. Maka apa yang ada di antara, ketika yang menghadap ke arah selatan, ke arah Mekkah, apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Baik. Di sini menunjukkan bahwasanya kiblat itu terutama bagi orang-orang yang tidak mampu melihat langsung Ka'bah, melihat zatnya Ka'bah. Kiblat itu luas. Kiblat itu luas. Anggap sana timur, sana barat. Barat, utara, berarti barat, timur, sana selatan. Barat, timur, sana selatan. Ini kalau bagi penduduk Madinah. Kiblat itu ya antara barat sampai timur. Ke arah manapun, mau agak miring ke kanan, ke kiri, lurus, itu kiblat semua. Itu maksud dari hadis ini. Karena cukup bagi orang-orang yang tidak mampu melihat Ka'bah, itu cukup dia menghadap di mana Ka'bah itu? Ada di selatan, ada di timur, ada di barat. Baik, maka ia menghadap ke arahnya, tidak harus kemudian ditarik garis lurus, harus sampai tidak. Apakah belok sedikit ke kiri, ke kanan, itu tidak memudaratkan dan tetap sah sholatnya. Sebagaimana dalam hadis ini, kalau dilihat tadi di peta, Madinah itu ada di selatannya, atau Mekkah ada di selatannya Madinah. Ya, atau kebalik, Mekkah di Mekkah ada di selatannya Madinah. Tapi juga enggak lurus, agak belok sedikit. Tapi Rasul tidak mengatakan arah kiblat kalian itu selatan, serong sedikit. Tidak. Tapi mengatakan antara timur dan barat ketika kalian menghadap selatan tentu saja. Maka itu maksudnya arah kiblat itu seperti itu. Luas. Sehingga jangan dipersempit. Jangan dipersempit, apalagi sampai kemudian mengubah arah kiblat dari masjid yang sudah ada, padahal ya masih sesuai dengan hadis tadi, masih ya, masjidnya masih mengarah ke arah barat, bukan ke arah timur, ke arah selatan. Ini masjid itu masih menghadap ke arah barat. Nah, entah dia serong ke kanan, serong ke kiri, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah serongnya masjidnya hadap ke utara, selatan, nah itu sudah salah kiblatnya. Itu harus diubah. Tapi kalau seperti ini gambarannya, selama ia masih menghadap ke arah barat, antara timur, antara selatan dan utara, taib, selama tidak terlalu dekat sekali ke selatan atau ke utara, maka yang demikian ini tidak perlu diubah. Allahumma musta'an. Waqala rahimahullah. Waqala Jabirun radhiyallahu anhu. Dan berkata Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyah. Dulu kami pernah bersama Rasulullah SAW pada sebuah perjalanan atau sebuah pasukan. Fa'asabana ghaim. Kemudian cuaca mendung. Fataharraina wakhtalafna fil qiblah. Karena cuaca mendung, sulit menentukan arah mata angin, mana barat, timur, selatan, utara. Sehingga kami pun berusaha, berusaha menentukan kami pun berselisih tentang ke arah mana kiblat itu. Fa shalla kullu rajulin minna ala haddatin. Kemudian masing-masing dari kami sholat ke arah tertentu. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Dan kemudian seorang dari kami membuat garis di depannya agar kami mengetahui tempat-tempat kami. Baik. Falamma asbahna nazarna. Di pagi harinya kami melihat garis tadi. Berarti ini malam ya. Malam gelap, mendung, enggak bisa lihat bintang. Enggak bisa menentukan arah. Baik. Pagi harinya kami lihat. Fa idza nahnu sallaina ala ghairil qiblah. Ternyata kami salat ke arah selain kiblat. Fadzakarna dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kemudian menyebutkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah. Dan beliau tidak memerintahkan kami untuk mengulangi salat. Wa qala qad ajza'at salatukum. Salat kalian sudah mencukupi, sudah sah. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita sebagai dalil bagi kita bahwasanya bagi orang-orang yang ia tidak mengetahui arah kiblat, yang pertama-tama yang ia lakukan berusaha terlebih dahulu cari tahu, bertanya, lihat-lihat taib di langit kira-kira sebelah mana ini, yang punya kompas pakai kompas ya. HP aja sekarang ada kompasnya, macam-macam. Baik, berusaha terlebih dahulu. Setelah itu, kalau dapat yang pasti, itu yang ia lakukan salat ke arah tadi. Tapi kalau ia masih belum yakin, ya sudah, salat ke arah mana yang ia merasa itu yang sepertinya arah kiblat, walaupun tidak yakin, tetap ia salat ke arahnya. Kalaupun kemudian setelah ia tahu, setelah selesai sholat, baru ia tahu ternyata sholatnya tidak sesuai dengan arah kiblat, maka tidak perlu mengulang sholatnya dan sholatnya tetap sah. Dari hadis ini pula dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya menghadap kiblat itu bukan termasuk rukun sholat, tapi hanya kewajiban dalam sholat. Baik. Dikarenakan yang namanya rukun itu apabila ditinggalkan maka sholatnya wajib diulang. Itu kalau rukun. Atau seperti gerakan-gerakan sholat, ruku, sujud, bangkit dari ruku, duduk di antara dua sujud, itu merupakan rukun-rukun dalam sholat. Yang kalau ditinggalkan, taib, maka harus diulang rokaatnya tadi. Rokaat di mana kurang darinya rukun. Tidak sah sholatnya kalau tidak diulang rokaat yang kurang dari rukun, kurang rukunnya tadi. Baik. Tapi kalau pada perkara-perkara yang hanya merupakan kewajiban dalam sholat, maka tidak perlu ia mengulangnya. Tidak perlu ia mengulangnya dari rokaat yang ia tinggalkan dari kewajiban sholat tadi. Baik. Dan ia cukup sujud sahwi. Kalau yang meninggalkan rukun, ia wajib mengulang rakaat yang ada yang ia tinggalkan rukunnya, dan ia sujud sahwi. Maka di sini menghadap kiblat, Rasulullah SAW tidak merintahkan untuk mengulang sholat ketika para sahabat ternyata salah dalam menentukan arah kiblat. Maka sebagian ulama berpendapat menghadap kiblat itu bukan termasuk rukun, tapi sebagian yang lain berpendapat termasuk rukun, seperti Syekh Al-Albani. Beliau berpendapat menghadap kiblat itu termasuk rukun di dalam salat. Ini khilaf di antara para ulama. Bagaimana kalau kemudian mengetahui arah kiblat di tengah-tengah sholat? Mengetahui arah kiblat tapi masih sedang dalam keadaan sholat. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitil maqdis al-ka'bah baina yadayhi. Qabla an tanzila hadhihi al-ayah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dulu Nabi SAW beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi kiblatnya kaum muslimin yang pertama itu menghadap ke Baitul Maqdis di Syam, Palestina, Masjidil Aqsa. Sebelum turun ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 144, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Rasulullah SAW sholat sering menghadap ke arah langit, turun lagi, menghadap lagi. Dikarenakan beliau ingin minta kepada Allah agar yang dijadikan kiblat itu adalah Makkah, Masjidil Haram. Maka kami palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau inginkan. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Turun ayat ini, maka arah kiblat kaum muslimin menjadi ke arah Ka'bah. Falamma nazalat istaqbalal Ka'bah. Setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW menghadap, salat menghadap ke arah Ka'bah. Fabainama an-nasu bi Quba fi salati as-subh. Dan ketika itu orang-orang di Quba, ini dekat dengan Madinah, tempat namanya Quba, di mana di sana Nabi SAW pertama kali membangun masjid. Ketika hijrah sebelum ke Madinah, beliau singgah di Quba membangun masjid. Di sana orang-orang sholat, sedang sholat subuh. Idza ja'ahum atin, tiba-tiba ada yang datang. Faqal, ia pun kemudian berkata kepada orang-orang sholat tadi, inna Rasulullah SAW qad unzila alaihi laylah Qur'an. Sungguhnya Rasulullah SAW telah diturunkan kepadanya tadi malam Qur'an. Wa qad umira an yastaqbalal Ka'bah. Ala fastaqbiluha. Dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke arahnya, ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam. Waktu itu mereka menghadapnya ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis salatnya. Fastadaru. Kemudian mereka pun berputar, memutar arah kiblatnya. Wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-qiblah. Demikian juga imam mereka memutar arah kiblatnya ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Baik. Dalam hadis ini terdapat faedah bagi kita, bagi siapa yang mengetahui arah kiblat setelah atau ketika ia sedang sholat dalam keadaan ia salah arah kiblatnya, maka ia langsung memindah arah kiblatnya ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, ke arah yang benar, arah menghadapnya ke arah kiblat. Tidak perlu membatalkan sholatnya, tinggal melanjutkan sholatnya. Misalkan tadi sholat, tahu-tahu tidak bisa menentukan arah kiblat, ya udah, bismillah menghadap. Ternyata ada yang memberitahu salah itu kiblatnya ke arah sana. Akhirnya ia pun memutar arah kiblatnya. Demikian juga dari hadis ini memberikan faedah bahwasanya gerakan-gerakan yang berkaitan dengan maslahat sholat itu tidak membatalkan sholat. Seperti di sini memindah berputar ke arah kiblat atau dalam rangka mendekat ke arah sutrah, atau dalam rangka merapatkan shaf, atau dalam rangka mengisi shaf yang kosong yang ada di depannya, ia maju. Taib, maka yang demikian tidak membatalkan sholat. Demikian juga dalam hadis ini faedah tentang diterimanya khabar ahad. Khabar ahad yakni berita, meskipun hanya disampaikan satu orang, maka apabila orang tersebut adalah orang yang adil, maka diterima. Demikian juga hadis ahad. Ini bantahan bagi seperti Mu'tazilah dan misal dengan mereka yang menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Ini hadis-hadis yang hanya diriwayatkan dari satu jalan. Ini mereka menolak hadis-hadis yang demikian dalam masalah akidah. Kata mereka tidak diterima karena tidak meyakinkan, kata mereka. Kalau cuma dari satu jalan. Namun dari sini, dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya khabar ahad itu diterima. Yang pada prakteknya mereka itu meskipun pada hadis-hadis yang mutawatir juga tetap tidak menerima. Seperti dalam masalah nuzul. Masalah nuzul, Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, itu hadisnya mutawatir. Tapi tetap mereka tidak menerima sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam bisawab. Ini pembahasan tentang bab menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Yang setelahnya bab yang baru insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.